Allah kau ciptakan aku ada, Allah kau ciptakan dia ada, Allah kau ciptakan kami ada, Maha suci Engkau. Allah kau ciptakan rasa ini, Allah kau ciptakan cinta ini, Allah kau ciptakan saya.